Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidaklah kami duduk di dalam masjid seperti ini, kecuali karena kami tahu itu semuanya dari ajaran Rasulullah SAW. Setiap orang yang beriman di muka bumi ini berhutang kebaikan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Tidaklah iman kami ketahui, tidaklah kami mengenal Islam kecuali itu hasil jerih payah dan perjuangan Rasulullah. Sekarang beliau ada di sisimu. Katakanlah kepada beliau bahwa kami rindu Rasulullah. Seandainya hari ini Rasulullah ada di tengah-tengah kami, mungkin nasib kaum muslimin tidak akan dicela, dihina, ataupun ditindas seperti hari ini, ya Allah. Tapi ini ujian untuk kami sekaligus untuk mempersatukan barisan kaum muslimin. Mungkin banyak dari kami yang belum sempat untuk berziarah ke makam beliau. Setidaknya kami selalu datang ke rumah yang beliau cintai, yaitu rumahmu, ya Allah. Sampaikan kepada beliau, kami berharap suatu saat nanti di Padang Mahsyar, beliau mau memberi kami syafaat dengan seizinmu, ya Allah.